Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rayyan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, meski telah hujan, mutir Nabi Fadlillah warahmatihi, kita diberi keutamaan dan karunia serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga thayyiban nafi'an, menjadi hujan yang bermanfaat, ilmu yang hujan yang membawa berkah, bukan hujan yang membawa musibah. Meski hujan, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali membahas akhlak. Yang ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena Nabi alaihi salatu wasalam ketika ditanya amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagus akhlak. Kurang seseorang yang ibadahnya bagus namun akhlaknya tidak bagus. Karena akhlak sejatinya termasuk dari ibadah. Pembahasan kita masih pada satru auratil muslimin. Kewajiban menutup kekurangan saudara-saudara muslim. Dilarang untuk menyebarluaskannya tanpa adanya darurat. Berarti kalau darurat boleh. Berarti kalau darurat apa? Boleh. Khawatir menjadi racun untuk yang lain. Menularkan akhlak buruk. Sehingga at-tahdzir, memperingatkan orang lain dari akhlaknya, ini menjadi tidak dilarang. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, la yafturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia kecuali niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Aib di dunia itu ketika dibongkar oleh seseorang masih ada upaya untuk kita tutup-tutupi. Masih bisa upaya untuk kita tutup-tutupi. Ya. Namun ketika di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membongkar, tidak akan ada yang bisa menutupinya. Untuk itu, satrullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup aib kita, terlebih di akhirat, itu sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan. Tentunya, orang yang kita tutupi itu adalah orang yang memang terjatuh, tergelincir. Berbeda dengan orang yang tukang maksiat. Apalagi mujahir. Tidak punya rasa malu, memang dia sendiri yang menyebarluaskannya. Itu bisa diketahui dengan dia mungkin mengupload videonya. Atau menyebarluaskan rekamannya. Memperlihatkan apa yang dia lakukan. Atau memperdengarkan apa yang dia lakukan. Inilah yang menjadi pembahasan kita di malam kali ini. Wa anhu. Dari Abu Hurairah juga. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku diampuni aibnya. Atau dalam keadaan baik. Mu'afan itu bisa diartikan dalam keadaan baik. Setiap umatku itu akan selalu dalam keadaan baik. Terlindungi. Diampuni dosanya. Baik-baik saja. Illal mujahirin. Kecuali yang menampak-nampakkan dosanya. Saya ulangi. Semua umatku dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun punya aib. Kecuali yang mujahir. Menampak-nampakkan dosanya. Wa inna minal mujaharati. Dan sungguh termasuk dari mujaharah. Bentuk menampakkan. Ayya'malar rajulu billayli amalan. Seseorang melakukan dosa di malam hari. Thumma yusbih. Kemudian di pagi harinya. Wa qad satarahu Allahu alaih. Dalam keadaan benar-benar Allah telah menutupi dosanya. Fayaqul. Lalu dia bercerita. Sangat disayangkan. Dia bercerita. Ya fulan. Wahai fulan. Nama temannya. Ya. Misalnya. Johnny John. Tadi malam. Amiltul barihata gada wa gada. John, tadi malam saya minum khamar misalnya. Misal. Waqad bata yasturuhu rabbuh. Di malam hari benar-benar Allah telah tutup. Rabbnya telah menutupi. Wa yusbih yakshif sitrallahi anhu. Dan di pagi hari ternyata dia sendiri yang merobek tabir. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menutupi dengannya aibnya di malam hari. Muttafaqun alaih. Kita sebagai saudara muslim punya kewajiban menutup aib saudara kita. Namanya orang berbuat aib kan imma kita, imma saudara kita. Kan gitu. Imma kita, imma saudara kita. Kalau saudara kita yang berbuat aib atau memiliki aib, kalau berbuat aib ini maksiat dan sekitarnya. Kalau memiliki aib bisa jadi kekurangan fisiknya, kekurangan penyakitnya. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin dihindari, ya. Aib itu ada dua ya. Aib apa? Aib yang memang orang itu ikhtiar memilih. Dua, aib yang dia tidak bisa memilih, memang sudah Allah berikan menjadi aib. Menjadi aib. Entah pada fisik. Ya. Fisik itu bahasa Arabnya khilqah atau khalqun. Yang penting lamnya disukun. Ya, itu maknanya apa? Fisik. Kalau amalan, akhlak, itu bahasa Arabnya khulukun, perangai. Lamnya di dhamma. Khulukun. Fi khulukihi wa khilqatihi. Ini aib pada hal ini dua. Entah itu pada fisiknya. Allah ciptakan di atas aib tertentu. Atau pada akhlaknya. Yang dia bisa apa? Bisa merubahnya dengan sekuat tenaga. Ada orang-orang yang secara akhlak itu buruk, temperamen sekali. Buruk enggak? Buruk sekali. Secara syar'i dia harus berusaha merubah. Harus berusaha merubah. Ya, sabar, sabar, sabar, sabar. Pokoknya ditekan terus dengan keutamaan memaafkan, keutamaan tidak gegabah. Itu harus masuk terus. hadis-hadis terkait dengan gegabah membuat sesal, ya, tidak hilam membuat sesal, tidak mudah memaafkan membuat sesal, ya. Aib itu ada dua, sekali lagi. Khuluk pada akhlak, perangai, ini bisa diusahakan. Gak boleh orang bilang, ini tabiat saya, dari sononya saya begini. Kamu senang silakan, gak senang juga silakan. Ini namanya orang dablet. Kalau itu memang kekurangan, gak boleh seperti itu. Ya, gak boleh. Kamu terima aku apa adanya. Kalau ini khilqah bisa. Tapi kalau khuluk gak bisa, gak boleh seperti itu. Misalnya dia, qadarullah badannya kecil. Ya, qadarullah badannya kecil. Tidak tinggi badannya. Terus, saya maunya yang tinggi besar. Nah, saya badannya kecil, mau gimana lagi? Ya, saya tuh badannya kecil, saya pengennya yang tinggi besar, ya udah cari pohon. Ya enggak? Ini saya sudah menjadi suamimu, badannya kecil, mau gimana? Itu harus kita apa maklumi. Namanya orang enggak bisa melawan apa? Melawan apa yang Allah berikan. Saya enggak suka deh sama orang yang ngomongnya terbata-bata, ngomong kok kayak kurang sinyal. Ada kan orang yang ngomongnya kayak kurang sinyal, gitu kan bisa. Ada orang yang memang kekurangannya secara khilqah seperti itu. Ya. Ya, kalau yang khilqah, orang bisa mengatakan, aku adanya begini. Ya kan? Tapi kalau khuluk, kalau perangai, gak boleh. Misal kita punya perangai cuek, ya. Punya perangai egois. Punya perangai cuek dan egois. Ini memberatkan pasangan kita gak? Memberatkan kan? Gak boleh kita bilang, ini adanya aku begini, mau gimana? Mau gimana? Ya maunya dirubah. Maunya apa? Dirubah. Gak ada hubungan yang akan nyaman, baik persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, dengan dua akhlak seperti ini. Cuek, ya, temperamen misalnya, kaku, gak bisa. Harus adanya perubahan. Harus adanya apa? Perubahan. Naam. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, satrul aurat. Menutup apa? Auratnya. Menutup auratnya. Jangan justru menjadikannya sebagai bank data aib. Yang akan dia bongkar di saat dibutuhkan. Itu bukan saudara muslim, politikus. Ya. Saudara muslim itu kalau ada salah, ditutup, dibenahi. Ada salah, tutup, benahi. Ya, ada salah, tutup, apa? Benahi. Maka bab yang kita bahas apa? Bab satru auratil muslimin, sau auratil muslimin, wan nahi an isya'atiha li ghairi daruratin. Wajibnya menutup kekurangan muslimin, serta larangan untuk menyebarluaskannya, ketika tidak ada kedaruratan. Ya. Apa makna darurat? Ini kalau tidak disampaikan kepada orang lain, memadorotkan yang lain. Paham darurat ya? Seperti itu. Contoh, Abu Jahm, itu, barakallahu fikum, disebutkan tidak menaruh tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya apa? Suka mukul atau suka safar? Suka mukul atau suka safar? Aib enggak ini? Aib untuk orang yang akan menikah. Kalau orang sukanya safar gitu lunga-lunga ya. Ketika menikah istrinya kasihan enggak? Bisa jadi ada perempuan yang tidak siap dengan model laki-laki yang seperti itu. Paham? Yang kedua, kalau ada laki-laki suka mukul. Ya, bisa jadi itu ada perempuan-perempuan yang mayoritas lah. Perempuan itu gak suka sama laki-laki yang gampang plak-plak. Ya, gampang plak-plak. Gampang mukul. Ada nih Fatimah. Fatimah bukan putri Nabi. Fatimah binti Qais. Radhiyallahu ta'ala anha. Wa Rasulullah. Inna Aba Jahmin wa Muawiyah khotobani. Abu Jahm sama Muawiyah itu apa? Mengkhidbahku. mengkhitbahku. Kata Nabi, adapun Abu Jahm, fala yadau asahu an atiqihi. Beliau adalah orang yang tidak meletakkan tongkatnya. Aib enggak ini? Aib. Kenapa Nabi sebutkan? Darurat, kebutuhan. Ya. Soalnya dia akan dijadikan istri. Khawatir nanti perangnya ini tidak membuat nyaman calon istrinya. Kalau batal dari depan, butuh informasi enggak calon istrinya ini? Butuh. Atau yang kedua, Sufya, Muawiyah su'luk. Apa su'luk? La malalahu, miskin. Ya bisa jadi dia enggak kuat kalau diajak hidup miskin. Ya kan? Dan itu pilihan yang namanya perempuan enggak mau nikah sama kamu karena kamu enggak punya harta. Ya jangan kemudian apa? Kita marah-marah. Barakallahu fikum. Berarti bukan jodohku kan begitu gampangnya. Aib bukan itu? Aib kan? Tapi Nabi sebutkan karena memang Fatimah binti Qais membutuhkan. Darurat ini kalau Nabi enggak menyampaikan, nanti terjadi problem. Terjadi apa? Problem. Ini. Aib bagi kita saudaranya punya kewajiban menutupi. Pertama kali itu apa? Ditutupi. Kecuali ada kedaruratan kebutuhan. Ya. Dikhawatirkan sifat ini menjadi apa? Menjadi madorot bagi muslim yang lain. Bagi muslim yang lain. Kalau misalnya Abu Jahm seperti suka pergi-pergi, silakan ya kan. Namanya orang suka pengen pergi-pergi, silakan. Ya. Ataupun laki-laki kok miskin, ya silakan. Enggak ada kemudian orang miskin dosa karena miskin dosa gitu kan enggak ada. Ya, enggak ada orang itu dosa karena miskin tuh enggak ada. Ya. Dalam arti kemiskinan itu bukan dosa maksud saya. Kalau gara-gara miskin terus berubah dosa ya banyak. Contohnya tukang becak azan ora salat, ya kan? Udah miskin azan enggak salat itu namanya kemiskinan yang membuat dosa. Kemiskinan yang membuat apa? Dosa. Tapi yang saya maksud adalah miskin bukan dosa dan bukan aib. Miskin itu bukan dosa dan bukan aib. Artinya orang miskin ya silakan miskin. Tapi kalau dia mau menikah harus tahu ini. Ya, temperamen misalnya. Ya temperamen ya aibnya kamu memang. Tapi kalau kemudian mau dibutuhkan pihak muslim yang lain, ini urusannya sudah harus diberitahu. Urusannya harus diberitahu. Nah, malas misalnya. Malas aib bukan? Aib ya? Aib. Malasnya kamu, di saat kamu ini tidak akan merugikan muslim yang lain, kita tutupi. Tapi kalau sudah sampai akan merugikan orang lain, ya kita kasih tahu, jangan ditutupi. Ya. Ini ada bos, pengen merekrut kita. Merekrut bulan. Kita tahu sih orang malesan. Orangnya senangnya tidur terus. Atau kalau kerja senangnya waliyadzubillah apalagi ngerokok terus. Rugi enggak bosnya nanti? Rugi. Ya. Barakallahu fikum, kita kasih tahu. Kita kasih tahu, oh jangan merekrut dia. Dia orang malas. Dia orang apa? Orang malas. Tapi selama belum ada ini, belum ada kebutuhan muslim yang lain kepada dirinya, kita nasihati, kita tutupi. Kita nasihati, kita tutupi. Kamu enggak punya, jangan malas ya. Namanya orang malas itu tidak ada harganya. Orang malas itu tidak ada harganya. Tapi enggak, kita enggak siaran. Tidak menghancurkan dia, tidak. Tapi begitu ada tawaran kerja, kok ke orang itu belum sembuh? Kita kasih tahu, dia belum sembuh, jangan. Dia belum sembuh apa? Jangan. Karena kita akan memadorotkan ini dengan dalih menutupi ini, ya. Kita juga harus melindungi kaum muslimin dan sayang kepada mereka semua. Kepada mereka semua. Nah, ini. Jadi, barakallahu fikum, menutup aurat muslimin hukumnya kewajiban. Tapi di saat ada kedaruratan, larangan itu tidak berlaku. Larangan itu tidak berlaku. Ini. Di antara yang tidak berlaku adalah hadis yang kita bahas ini. Mujahirin. Apa? Mujahirin. Orang-orang yang menampak-nampakkan dosa. Mengupload, memperdengarkan, menceritakan. Kita kupas ya hadis ini ya pelan-pelan. Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya punya kesempatan untuk dimaafkan. Kecuali yang menampak-nampakkan dosa. Umatku di sini maksudnya umat ijabah. Bukan umat dakwah. Jadi umat Nabi ada dua. Umat ijabah dan umat dakwah. Umat ijabah itu maksudnya umat yang sudah mau masuk Islam. Kalau umat yang belum masuk Islam, tapi masuk dalam zaman Nabi diutus, Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia disebut ummatud dakwah. Umat yang didakwahi tapi esih ngeyel. Tapi masih apa? Tidak mau masuk Islam. Ya ini kita misalnya nih hidup di 2023 di Purwokerto misalnya. Yang sudah masuk Islam, apalagi yang ingin mengamalkan sunnah disebut ummatul ijabah. Umat yang menjawab seruan Nabi. Tapi yang masih Kristen, yang masih Buddha, yang masih Hindu, yang masih apa. Di Purwokerto ini misalnya. Maka mereka disebut ummatu ad-da'wah. Umat yang didakwahi oleh Nabi SAW. Jadi yang akan diampuni yang ummatul ijabah. Adapun yang ummatul dakwah. Ya, mau sembunyi-sembunyi. Mau terang-terangan. Selama belum masuk Islam. Maka mereka tidak akan baik-baik saja. Mereka tidak akan baik-baik saja. Ya. Dan dosa kekufuran itu akan menyeret pada dosa-dosa yang lain. Pada dosa-dosa yang lain. Tidak ada aib yang lebih aib dibanding kekufuran. Tidak ada aib yang lebih aib dibanding apa? Kekufuran. Ya. Maka kalau ada seorang muslim, ini korupsi itu aib ya. Tapi ini kafir, kita milih yang apa? Milih yang mungkin dosanya banyak, tapi apa? Tidak kafir. Ya, ini bukan langsung nyoblos, bukan. Ya, maksud saya, kalau ada satu orang, ini muslim tapi dosanya banyak, ini kafir, katanya dia melakukan ya hal-hal yang baik, kita katakan tetap baik yang muslim. Karena seburuk-buruk aib adalah kekufuran. Orang sudah diberi, diciptakan, dilindungi, dijaga. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu aib yang paling aib. Aib yang paling aib. Jadi sabda Nabi alaihi salatu wasalam, semua umatku Allah maafkan dosanya akan baik-baik saja kecuali yang menampakkan itu ummatul ijabah. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim seandainya meninggal di atas dosa kita yang kita tidak tampak-tampakkan, ya. Ada kemungkinan diampuni walaupun tidak boleh menyepelekan. Ya. Ini bukan untuk penghibur. Saya punya aib nih, dosa yang orang lain tidak tahu. Ya. Kata ustaz bisa diampuni. Bisa diampuni itu bukan kata aman, bukan. Ya. Tapi ini agar keluar dari ekstremisme khawarij. Agar keluar dari ekstremisme khawarij. Kita harus pertengahan. Tapi bisa diadab juga bisa. Juga apa? Juga bisa. Dan seringkali yang membuat orang tergelincir, menyimpang itu dosa-dosa yang tersembunyi. Itu orang kelihatannya rajin, kelihatannya ini kok tiba-tiba tergelincir, menyimpang. Ini bisa jadi dia punya dosa yang dia sembunyikan. Ya, bisa punya dosa yang apa? Disembunyikan. Naam. Barakallahu fikum. Dan dosa yang paling bisa disembunyikan, dosa apa? Dosa apa, Pak? Dosa hati. Orang ini kelihatan soleh, tapi sering hasad. Orang katanya kelihatan soleh, tapi tidak ikhlas di dalam beribadah. Orangnya, barakallahu fikum, pendendam. Orang pendendam ini gampang nyimpang. Ya, gampang terpleset. Karena dendam ya. Jadi dia akan puas ketika saudaranya salah. Dia akan sedih ketika saudaranya benar. Tergantung yang didendami. Tergantung yang dihasadi. tergantung yang disombongkan oleh dia. Maka ini dosa yang tersembunyi, hati-hati. Ya. 6. Azamul khafiyah. Dosa-dosa yang tersembunyi. Saya ulangi, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku yang telah masuk Islam diampuni oleh Allah. Yakni punya peluang untuk diampuni oleh Allah. Illal mujahirin. Kecuali yang menampak-nampakkan dosanya. Kecuali menampak-nampakkan apa? Dosanya. Menampakkan dosanya dalam arti live. Misalnya live streaming atau live offline. Itu menampak-nampakin dia dosanya. Ya, bisa minum khamr di depan orang pamer. Atau di depan TV. Atau di depan YouTube. Atau di depan apapun itu yang menjadi media sosial. Yang live-live. Ini loh, saya minum ini. Saya makan babi dulu haram, sekarang harum misalnya. Dimakan. Ya. Ini dulu memabukkan, sekarang menyegarkan. Menampakkan. Ini jenis pertama. Memang langsung live. Mendengarkan atau memperlihatkan. Mujahir. Ada makna apa di situ? Menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Ada makna menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak malu untuk menghina dan melecehkan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saja sebagai kepala keluarga membuat aturan. Anggota keluarga kita di hadapan kita. Live. Mata kita langsung. Telinga kita. Mengucapkan ucapan jorok misalnya anak kita. Marah gak? Saru. Ucapannya kotor. Pasti kita marah. Ya. Anak istri kita. Apalagi Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Ya Rabbuna Jalla wa'ala. Apalagi dia menampakkan. Ini saya orang kafir. Misalnya kalau orang kafir jelas ya. Misalnya menampakkan bid'ah. Ya. Dan seterusnya. Walayyadzubillah. Yang kedua. Ya. Yang kedua yang menceritakan. Jadi dia tidak live tapi dia menceritakan. Berarti ada kebanggaan. Ada apa? Kebanggaan, mujahir. Ya. Dia mau live tapi kuotanya enggak ada. Ya. Dia mau live tapi kebetulan enggak ada orang ini. Ya, maka akhirnya dia udahlah maksiat dulu, nanti besok cerita-cerita. Ini termasuk apa? Mujahirin. Orang seperti ini tidak ada kehormatannya. Sehingga tidak ada kewajiban untuk muslim yang lain menutupinya. Gimana lagi kita mau menutupi orang yang memamerkan sendiri kemaksiatannya? Bisa enggak? Dia sendiri ngomong, semua orang dengar. Masa kita mau membantah sesuatu yang sudah didengar orang? Bisa enggak? Enggak, dia bukan orang pengumpat. Dia bukan orang yang suka meremehkan orang lain. Dia bukan orang... Sementara rekamannya sudah kemana-mana. Orang ini melecehkan, menghibah, merendahkan. Kita justru akan menjatuhkan diri kita ketika kita mengingkari sesuatu yang dia tampakkan sendiri. Dia tampakkan sendiri. Apalagi kalau itu adalah tayangan gambar. Nah, itu lebih-lebih lagi. Ya, maka... Seseorang jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Kecuali dirinya sendiri. Dosa besar dilakukan, seseorang akan mendapatkan dosa besar. Tapi lebih besar lagi kalau dia bangga. Kalau dia apa? Bangga. Lebih besar lagi kalau dia memang niat untuk menularkan. Namanya di zaman media sosial kayak kita ini, kenapa sih kok dosa lebih cepat menyebar? Karena tabiat kita itu sebagai manusia, kalau banyak temennya merasa senang dan enteng. Oh gak apa-apa lah, hamil duluan gak apa-apa. Orang banyak juga yang hamil duluan, ya gak? Kalau dulu mungkin orang hamil duluan itu malu sedesa. Ini orang jelek, ini orang jelek, ini orang jelek gitu. Sekarang... menjadi hal biasa. Misalnya orang tidak sholat menjadi aib, Tapi begitu tahu ada yang left, saya itu muslim, tapi jangan dipaksa sholat. Saya muslim, tapi enggak pakai kerudung. Mencari surga itu jalannya banyak, enggak harus pakai kerudung. Lihat orang kayak gini harusnya dipendel. Bener, cari surga itu jalannya banyak. Tapi bukan dengan sengaja meremehkan satu aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan berdalih kasratu turuqil khair, jalan-jalan kebaikan itu banyak, tidak harus pakai kerudung. Kemudian dia dengan seenaknya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, aturan Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan dosa itu dosa besar. Meremehkan dosa itu dosa besar. Ya, apalagi yang diremehkan dosa besar. Ya, ada dosa kecil diremehkan jadi dosa besar. Saya ulangi, dosa kecil itu kalau diremehkan jadi besar. Apalagi dosa besar diremehkan. Salah satu bentuk meremehkannya apa? Menampak-nampakkan ini illal mujahirin. Kalau orang takut pasti apa? Maha kafi nafsika wa karihta ayyatali 'alaihin nas. Hatimu akan sesak. Kemudian apa? Malu dilihat orang. Ini masih normal ini. Ini masih normal. Tapi kalau seseorang sudah menampakkan, berarti dia sudah tidak normal dan dosanya lebih besar. Maka jangan tertipu dengan orang, oh saya tak enggak munafik. Saya tadi malam minum khamer 2 botol. Saya enggak munafik. Loh, ini bukan masalah munafik. Ini masalah kamu harus menutupi dosamu. Karena apa? Ketika seseorang ra'auhu, orang lain melihat dosanya, qad amilal ma'siyata hanat fi nufusihim, akan membuat dosa itu remeh di orang yang melihatnya. Ya kan? Seperti ya tadi, bala media sosial, bala berita yang tersebar. Maka enggak ada dalih pembenaran. Masih nonton TV? Masih Ustaz. Tapi berita tok. Padahal berita itu bisa membuat kita meremehkan dosa enggak? Meremehkan dosa. Telah ditendang dengan jurus taekwondo seorang ibu misalnya oleh anaknya karena tidak dibelikan HP. Misalnya gitu loh. Nanti ada anak kita mendengarkan, oh berarti ibu bisa untuk latihan. Kan gitu. Ya kan? Karena menganggap, oh di sana ada. Gitu. Ini. Wafa'alu mislahu. Akhirnya, mereka yang melihat, mereka yang mendengar, jadi kepingin. Jadi apa? Kepingin. Barakallahu fikum. Yang termasuk musibah sekarang-sekarang ini apa? Tato. Tato musibah enggak? Kalau dulu katanya preman, kalau sekarang seni. Waliyadubillah. Badal itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jualan jasa tato katanya. Ditaruh di pinggir jalan, ya. Akhirnya banyak orang yang na'am kepingin dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bodoh Ustaz. Ya, makanya belajar bahwa itu dosa besar. Ya. Nah, orang tidak tahu kalau itu dosa besar, ya. Satu yang mengenainya adalah apa? Dia meremehkan thalabul ilmi sehingga dia apa? Bodoh. Udah dapat dosa belum? Udah. Ketika dia bodoh mungkin pada saat bodohnya ya tidak apa? Tidak barakallahu fikum mendapatkan dosa, tapi kalau yang namanya tato itu kan secara nalar, secara etika umumnya sudah jelek. Sudah apa? Jelek. Naam. Barakallahu fikum. Maka kita tidak boleh mengagumi orang-orang kafir yang pakai-pakai tato. Yang pakai-pakai tato dan dilaknat oleh Nabi SAW. Ya, orang-orang yang mentato atau minta ditato. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal iyadu billah, jangan sampai kita masuk pada firman ini tentang Fir'aun. Waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yunsarun. Al-Qasas 41. Dan kami jadikan Fir'aun dan bala tentaranya imam-imam, panutan-panutan yang mengajak orang lain masuk neraka. Mujahirin berarti mengajak enggak? Mengajak iklan dia, kempen ya. Ya, kempen. Iklan, mengiklankan dirinya sebagai artis dosa. Sebagai apa artis? Artis dosa. Sekarang orang gampang banget jadi artis sekarang ini. Ya, enggak harus masuk TV. Nge-vlog bisa. Ya, live sendiri bisa. Ya. Punya Telegram juga bisa. Dia menjadi artis lewat suara, tidak harus gambar. Menceritakan dosanya misalnya, bisa. Ya, tersebar. Waja'alnahum, dan kami jadikan Fir'aun dan bala tentaranya panutan-panutan, tokoh-tokoh, pentolan-pentolan yang mengajak orang lain menuju neraka. Walayadzubillah. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Lebih sulit lagi kalau apa? Dosanya terekam digital. Ya. Jejak rekam digitalnya ada dan tidak pernah terhapus, disimpan orang dosanya jariahnya itu. Nah, tapi kan bisa mengklarifikasi, iya itu obatnya, kita mengklarifikasi. Tapi sejauh mana bisa menutupi kalau sudah tersebar? Kalau sudah apa? Tersebar. Kalau zaman-zaman mungkin belum ada media sosial, dosa jariah lebih apa? Lebih mudah lah untuk ditutupi karena orang mungkin bisa lupa, beda zaman sudah lupa. Kamu tahu enggak, dulu di kampung sini ada preman yang suka membunuh, yang suka mentato, yang suka. Mungkin generasi berikutnya enggak kenal. Aman enggak dia premannya ini? Aman ya? Enggak dikenal. Lah kalau sudah masuk ranah digital, orang ngetik-ngetik di googling, Mbah Google itu paling pinter. Ya, kekejaman di desa Purwosari pada tahun segini. Glis, langsung keluar videonya, keluar. Oh, gini ternyata caranya. Ya, akhirnya orang berbuat dosa lagi. Ini, barakallahu fikum. Maka jahat, orang yang membuat berita-berita hoak, yang itu diaibkan untuk saudara kita, padahal bukan aib. Padahal bukan apa? Aib karena dia membuat seperti, naam, iklan dosa. Iklan apa? Iklan dosa. Nah, ini. Waqala Nabi alaihi salatu wasalam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang menjadi contoh, barang siapa yang membuat contoh di tengah Islam, contoh yang jelek, fa alaihi wizruha, maka atasnya dosa contoh tersebut, wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dosa orang-orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Dianya berbuat dosa, sudah dosa, karena dia menjadi contoh, maka apa? Ditimpakan dosa orang-orang yang mengamalkan seperti dosanya. Ini akan terjadi kalau mujahirin. Ini terjadi kalau mujahirin sengaja menampak-nampakkan. Kalau orang sudah berusaha menyembunyikan, insya Allah, Allah akan tutupi dosanya itu. Maka dengan mujahirin, gimana sikap kita? Kita bisa gak nutupin orang mujahirin itu? Gak bisa. Saya gak terima kalau dia dikatakan orang yang tidak amanah. Tapi dia memamerkan ketidakamanahannya. Jadi kita yang problem kan? Ya. Dia bukan pendusta. Orang semua udah tahu dia berdusta kok, kita tidak terap. Dia bukan pendusta. Antum, kalau mau menutupi mujahir, gak bakal bisa. Gak bakal apa? Gak bakal bisa. Kita menutupi orang yang sengaja menampakkan, ya, bangga dan merasa benar, di atas dosanya kita tidak akan apa? Bisa. Ini. Dan mujahirin yang lebih parah lagi, di dalam ranah yang sudah orang masuk Islam adalah mujahir bil bid'ah. Dengan apa? Dengan bid'ah. Bahkan dia itu di live, bid'ahnya itu di live, menghasung orang-orang untuk melakukan bid'ah. Kalau mungkin zina, mencuri, kemudian yang lain-lain ini, ya. Ketika orang mujahir. Yang akan mengikutinya orang-orang jelek. Memang seleranya selera rendah. Tapi kalau bid'ah yang dilakukan secara mujahirin, ya, orang-orang yang melakukannya itu tidak mesti orang jelek. Orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu. Nah, sikap kita kepada mereka tahzir. Sikap kita kepada mereka apa? Tahzir. Kita ingatkan bahwa bid'ah yang seperti ini tidak baik. Bahwa apa yang dilakukan dia mujahirin pada dosanya ini tidak baik. Ya. Pada kondisi yang itu dosa besar, lebih mudah untuk kita mentahzir. Kenapa? Karena orang sudah sepemahaman bahwa hal itu jelek. Tapi kalau mentahzir sebuah bid'ah, kita siap benjut. Kita siap apa? Dicela, disakiti. Ya. Dikatakan wahabi. Dikatakan apa-apa tahzir. Apa-apa ini, apa-apa itu harus siap. Kenapa? Karena yang namanya bid'ah itu terlihat seperti ibadah. Bid'ah itu definisi apa? Bid'ah? Bid'ah itu cara, metode dalam beragama. Baik itu keyakinan atau ibadah. Ya. Dibuat mirip syariat. Tapi bukan syariat. Dibuat, memang dibuat. Ya. Yang dimaksudkan dengannya untuk lebih maksimal dalam beribadah. Yang dimaksudkan dengannya agar lebih maksimal untuk apa? Beribadah. Itu namanya bid'ah. Dalam keadaan tidak ada dalilnya. Tidak di dalam Al-Quran, tidak di dalam apa? As-Sunnah. Perhatikan kalimatnya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Mirip dengan ibadah. Ini yang menipu di sini. Ya, menipu di sini tuh. Maka ketika sudah mirip dengan ibadah, kemudian dilakukan secara live, atau disimpan di video, atau mujahir pelakunya, membahayakan kaum muslimin. Pada saat itu kita jangan satrun-satrun. Jangan menutupi lagi. Itu aib yang harus kita bongkar. Itu aib yang harus kita bongkar, yang sudah dibongkar oleh pelakunya sendiri. Pelakunya sendiri. Nah. Nanti jangan kemudian pakai dalih menutup aurat kaum muslimin. Kemudian kita melarang saudara kita membantah kebatilan. Membantah apa? Kebatilan. Ya. Ustaz, jangan taklimnya itu, jangan isinya membongkar da'i-da'i yang lain. Loh ini aib yang kalian tidak tahu. Yang membahayakan kaum muslimin. Akhirnya karena taklimnya kurang dalam, kurang memahami, dikiranya majelis taklimnya majelis ghibah. Padahal itu majelis apa? Majelis menyelamatkan kaum muslimin. Ya. Maka dalam urusan al-jarh wa ta'dil, merekomendasi orang ataupun menjarah orang itu ya sangat rawan, terkhusus bagi orang yang khosyahnya kurang, takwahnya kurang, masih suka dendam. Itu ajang itu yang aslinya adalah amalan yang sangat mulia menjadi amalan apa? Pelecehan, merendahkan, ya. Barakallahu fikum. Intinya kita masih menyambung sebenarnya yang namanya muslimin harus kita sayangi. Di antara bentuknya adalah apa? Menutup aib mereka. Menutup aib mereka. Aib ada dua tadi. Aib akhlak, perangai, ya. Untuk ini kemudian nyalur pada dosa-dosa yang harusnya dia bisa usahakan untuk berubah. Yang kedua, aib apa? Secara fisik. Khilqah, penciptaan, memang pemberian Allah. Nggak bisa. Itu memang harus ditutup. Kecuali ada yang membutuhkan. Kecuali ada yang membutuhkan. Ya. Nah, saya pengen nikah sama fulana. Terus, datanya gimana? Dia ini keriting apa lurus rambutnya? Ya laki-laki kadang senang yang lurus, kadang senang yang kribo. Ya kan? Ya terserah saja. Maka untuk orang ini kan perlu data. Kita jangan tutup-tutupi. Lurus banget. Ya. Padahal begitu mau dinatur udah direbonding. Kan gak boleh menipu. Gak boleh apa? Gak boleh menipu. Ya, contoh saja. Atau orang butuh sesuatu yang lain. Ya, sesuatu yang lain. Ini orang cerewet apa enggak misalnya. cerewet atau enggak? Kan ada juga perempuan yang enggak suka laki-laki cerewet. Ya kan? Nah, kita jangan tutup-tutupi. Betul, ini mungkin untuk sebagian orang tidak nyaman. Ya kita katakan dia ya bicaranya sedikit ya afwan, diamnya sedikit misalnya. Bicaranya lebih banyak gitu ya. Bicaranya lebih banyak. Dan seterusnya. Kalau itu kebutuhan dan berpotensi bisa merugikan dan menyakiti muslim kita yang lain, maka kita boleh menyampaikannya. Boleh apa? Menyampaikannya. Tapi kalau itu bukan kebutuhan untuk yang lain, kita tidak boleh menyebar-nyebarkannya. Kalau contoh tadi, orang ini mau menikah misalnya, ya udah jangan disebarin aibnya ini kepada yang lain-lain. Itu keriting, itu keriting, itu keriting misalnya. Lewong yang butuh yang ini. Ngapain kita pengumuman? Nggak boleh, ya. Nggak boleh. Nah, ini tidak. Tapi itu relatif ya. Tidak semua orang benci keriting, tidak semua orang benci apa? Lurus. Ada juga orang yang senangnya gelombang dan lain-lain. Ya, itu khilqah ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Satru auratil muslimin. Jadi demikian, maka ketika kita kalau sudah bertobat, ya, enggak usah cerita-cerita. Ya, kalau kita sudah tobat sudah tutup. Ya. Kita sudah tobat dari kelakuan dosa apa, enggak usah cerita lagi. Itu urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Ustaz, saya di masa dulu pernah berzina. Gimana ya? Kalau ini memiliki konsekuensi, akhirnya dulu pernah menikah, ya, ketika istrinya hamil misalnya, itu kan perlu dipertanyakan memang, perlu dibahas. Itu pun bisa disamarkan. Dulu ada orang begini, Ustaz, ada orang begini. Ya. Enggak mungkin Ustaznya mau tanya, kamu ya, itu enggak mungkin. Ya. Ini disamarkan. Ketika tidak ada efek apa-apa, ya cuman pernah berzina misalnya, ya udah, enggak usah banyak cerita, sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Atau pernah mencuri. Ya. Pernah mencuri. Dan ini curian ini merugikan. Ya. Islamnya diterima, tobatnya diterima, tapi curiannya harus dikembalikan. Jangan disimpan, kalau mencuri itu jangan disimpan. Usahakan curiannya dikembalikan. Saya dulu pernah punya utang tapi sengaja enggak bayar. Tobat, ya udah. Segera dikembalikan, kemudian jangan cerita-cerita. Kemudian jangan bercerita-cerita. Demikian barakallahu fikum. Wa hadha alladhi yaf'alu ba'dun nas aidan yakunu lahu asbab. Asbabul awwal ay yakuna al-insan ghafilan saliman la yahtam bi syai' fatajidu ya'malu sayyi'ata thumma yatahaddatsu biha an taharati qalbin. Wa tsani ayatahaddatsa biha tabajjujan bil ma'asi wastihtaran bi 'azamatil khaliq wal ya'du billah. Naam. Kadang orang yang cerita kemaksiatannya itu ada dua juga. Satu, orang lugu, belum paham, enggak boleh cerita, kan bisa jadi. Kalau kita menemui yang lugu ini, kita nasihati. Udah, kamu enggak usah cerita. Ya kan? Tipe kedua, tabajjuj. Tabajjuj itu bangga tadi. Bangga, memang kita sudah tahu ciri-cirinya. Ini orang mesti yang senang banget, merasa berprestasi memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Merasa bangga. Nah, yang kedua ini kita enggak usah nutup-nutupi. Kita tugas kita bukan menutupi. Tugas kita apa? Menyelamatkan kaum muslimin yang lain. Kita enggak, jangan main sama dia. Jangan dengarkan dia. Jangan melihat dia. Kenapa? Karena ini bisa menulari. Tapi kalau yang satu tadi ini, ya, dia itu lugu, enggak ngerti kalau dosa itu jangan dicerita-ceritain, ya. Nah, kita apa? Tetap tutupi yang ini nih, ya. Karena tetap kita harus rahmat binnas. Kan kelihatan orang yang aslinya lugu keceplosan cerita. Nah, kita tutup. Ya, kita tutup. Apalagi kalau yang dengar misalnya baru empat orang. Ini aibnya dia, kita tutup ya. Jangan diceritakan siapa-siapa. Terus dia, jazakallahu khairan. Tadi kan jelas. Jelas dia itu keceplosan karena keluguannya. Ya. Tapi kalau yang ini, yang satunya lagi, kita tahzir. ya, an-nahyu 'an isha'atiha li ghairi daruratin, dilarang di saat tidak darurat. Kalau darurat dibutuhkan untuk menyelamatkan yang lain, maka harus dijabarkan. Inilah muamalah bainal muslimin, harus saling menyayangi. Di antara saling menyayangi adalah apa? Menutup aib-aib mereka. Terkhusus yang paling sangat dilarang apa? Khilqah. Secara ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau khuluq ini masih bisa dirinci. Masih bisa apa deh? Dirinci. Nah, kalau yang sudah khilqah kan enggak bisa kan? Nah, ini. Tapi kalau yang khuluq, yang akhlak dan perangai, itu bisa kita press saudara kita untuk berubah. Ya. Kamu malas kan? Enggak boleh, orang malas enggak ada harganya. Ya. Selama dia proses mulai sembuh kan kita bisa merekomendasi. Ya. Nah, dan aib-aib akhlak yang lain. Semoga kita dan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari aib-aib khuluqiyah. Dari aib-aib apa? Khuluqiyah, perangai. Artinya terhindar dari seluruh dosa dan kemaksiatan. Kemudian kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji di malam kali ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.